AJ. Pertama kali ku mengenalimu pujaanku, lidah keluh, diam membisu. Mungkinkah aku sudah mulai suka padamu? Usik-usik membuat diriku rasa bahagia. Senda gurau membelai jiwa. Aku tak tahu sekarang harusnya bagaimana. Bukannya